dan telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang tanda-tanda seorang anak sudah mencapai usia baligh. Kemudian perkara yang kedua, ar-rusydu. Ini sedikit mengulang. Ar-rusydu, dia sudah menjadi anak yang rasyid, yang mampu mengelola hartanya sendiri. Bagaimana mengetahui anak tersebut sudah rasyid, sudah pandai mengelola harta sendiri? Dengan diuji. Diuji, diberi beberapa hartanya, diberi kebebasan untuk membelanjakan hartanya. Kalau dia mengelola hartanya dengan baik, tidak menimbulkan kerugian yang besar, kerugian yang parah pada hartanya, dan dia tidak menginfakkan hartanya pada perkara yang haram atau perkara yang tidak ada faidahnya, maka dia berarti sudah rasyid, sudah pandai mengelola harta. Ini cara untuk mengetahui seorang anak sudah rasyid atau belum. Kemudian kita lanjutkan. Ats-tsalits, hukum yang ketiga. Masih tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar jenis pertama. Yazulul hajru 'anil majnun bi amrayni aidan. Hajar terhadap orang gila itu akan hilang bi amrayni aidan, dengan dua perkara juga. Nah, orang gila dia adalah seorang yang mahjur alaih, yang dilarang mengelola hartanya sendiri, dilarang bertransaksi. Dan larangan ini akan terangkat, akan hilang dengan dua perkara. Perkara pertama, al-awwal zawalul junun wa ruju'u aqlihi ilaih, hilangnya kegilaannya. Yani hilangnya gilanya dia dan kembalinya akal sehat kepadanya. Yani akalnya kembali normal, tidak gila. Ini yang pertama. Atsani, yang kedua, ar-rusydu. Apabila orang gila tersebut adalah setelah dia sembuh dari gilanya, kembali sehat akalnya dan normal akalnya, dilihat perkara kedua, ar-rusyd. Apakah dia rasyid, mampu mengelola harta dengan baik ataukah tidak? Kalau tidak, berarti masih dilarang untuk mengelola hartanya sendiri. Nah, cara mengetahui dia rasyid atau tidak sama dengan yang terjadi pada anak kecil, ya, untuk mengetahui anak tersebut sudah rasyid atau belum dengan cara diuji. Diuji, kasih beberapa hartanya, dibebaskan untuk mengelolanya. Nah, kalau dia mengelola dengan baik dan itu dilakukan berulang-ulang ujian itu, ya, maka berarti dia sudah rasyid, sudah mampu mengelola harta dengan baik. Nah, intinya hajar terhadap orang gila itu akan selesai, akan hilang, akan diangkat karena dua perkara ini. Hilangnya kegilaan, ya, kembalinya akal sehatnya. Dan juga yang kedua karena ar-rusyd, karena dia sudah mampu mengelola hartanya sendiri. Kemudian ammas safihu, adapun seorang yang safih, seorang yang dungu, yang tidak sempurna akalnya. Fayazulu anhu bizawalis safah wattaishi wattisafihi bisolahi fitasarrufatil maliyah. Maka akan hilang hajar dari orang yang safih, orang yang dungu, karena zawalus safah, karena hilangnya kedunguannya. Wattaish, dan hilangnya sikap attaish, sikap gegabah dalam bertindak, dalam berbuat. Wattisafihi bis-shalah fi tasarrufatil maliyah, dan dia tersifati dengan sifat na'am mampu dan pantas untuk mengelola harta. Nah, jadi kalau orang yang safih, orang yang dungu, maka akan hilang hajar darinya karena sebab ini, karena hilangnya kedunguannya, karena hilangnya sikap gegabah ya, yang biasa dia lakukan, dan juga karena dia tersifati dengan sifat mampu untuk mengelola harta. Nah, kita lanjut pada poin yang keempat. Masih dalam pembahasan hukum-hukum yang terkait dengan hajar jenis yang pertama, yaitu hajar terhadap seseorang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Yang keempat, yatawalla amrul mahjur alaihim al-ab idza kana adlan rasyidan. Kalau seseorang dilarang mengelola harta, maka siapa yang mengurusi harta ini? Ya. Siapa yang mengelola harta ini? Disebutkan di sini, orang yang dilarang mengelola hartanya sendiri, maka yang mengurusi hartanya adalah al-ab, ayahnya atau bapaknya. Idza kana adlan rasyidan, ini pun jika ayahnya adalah seorang yang adil ya, dan seorang yang rasyid, yang mampu mengelola harta. Apabila ayahnya adalah seorang yang adil ya, agamanya baik, bagus ya, dan dia orang yang mampu mengelola harta. Summa wasiyuhu. Kemudian siapa setelah ayahnya? Setelah ayahnya adalah wasiyuhu, orang yang diwasiati oleh ayah untuk mengelola harta tersebut. Nah, wajibu ala man yatawalla amrahum an yatasarrafa bima fihi al-ahad wal anfa' lahum. Dan wajib bagi orang yang mengurusi harta orang yang dihajar, harta orang yang dilarang untuk mengelola hartanya, wajib bagi orang yang mengelola harta mereka untuk mengelola harta tersebut bima fihi al-ahad, dengan sesuatu yang lebih menguntungkan atau dengan cara yang lebih menguntungkan. Wal anfa', dan dengan cara yang lebih bermanfaat. Lahum, bagi mereka. Nah, jadi orang yang mengurusi harta mereka, dia wajib mengurusi harta mereka, mengelola harta mereka dengan cara yang lebih menguntungkan, dengan cara yang lebih bermanfaat bagi mereka ini. Nah, orang-orang yang mendapat amanah ini, ya, harus benar-benar menjaga amanah ini. Ya. Seperti halnya orang yang dia diamanahi untuk memegang dan mengurusi harta anak yatim. Ya. Maka hendaklah dia apa? Mengelola harta anak yatim tersebut dengan cara yang paling menguntungkan dan paling bermanfaat. Ya. Enggak sembarangan mengelola. Ya. Karena jangan sampai dia mengelola harta anak yatim, ya, yang menurut dia ini menguntungkan, lebih bermanfaat, ya, tetapi ternyata, ya, tidak demikian. Pas anak yatim yang sudah balik, sudah dewasa, sudah habis hartanya. Ya. Allahul musta'an. Maka wajib bagi orang yang mengurusi harta mereka untuk mengelola harta mereka dengan cara yang paling menguntungkan dan paling bermanfaat. Tidak gegabah dalam mengelola harta mereka. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jelas dalilnya. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, yakni jangan mengelola, mengurusi, ya, harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling ahsan, yang paling baik. Yakni yang paling menguntungkan dan paling bermanfaat bagi pemilik harta tersebut, ya. Wal ayatu nassat 'alal yatim. Ayat ini menyatakan tentang anak yatim. Wa yuqas 'alaihi ghairuhu mimman huwa fi ma'na. Akan tetapi dikiaskan kepada anak yatim, ya, selain anak yatim yang semakna dengan keadaan anak yatim. Yani walaupun dalil ini adalah untuk anak yatim, tapi dalil ini dikiaskan ke yang lainnya, yang semakna dengan anak yatim, yakni orang yang sedang dilarang melakukan pengelolaan harta sendiri, ya. Seperti anak kecil atau yang lainnya, orang gila tadi, ya, atau seorang yang safih, ya, yang dilarang mengelola hartanya sendiri. Kemudian hukum yang kelima, ala waliyil yatimi an yuhafidha ala malih. Wajib bagi wali yatim, yakni orang yang diamanahi untuk mengurusi yatim dan hartanya, wajib bagi dia untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Wala ya'kuluhu, dan dia tidak boleh memakannya. Au yatasarrafu fihi zulman wa buhtanan, dan dia tidak boleh mengelola harta tersebut secara zalim dan buhtan dan dusta. Nah, liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perut mereka. Itu mereka sesungguhnya sedang memasukkan api ke perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. maka wajib bagi wali yatim untuk menjaga harta anak yatim tersebut dengan baik. Tidak memakan dan mengelola harta tersebut secara zalim dan secara buhtan, secara dusta. Nah, baik, selesai dari masalah yang kedua. Kita lanjut pada al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Al-ahkamul muta'alliqatu bin naw'i tsani minal hajar. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar jenis yang kedua, wa huwal hajru 'alal insani limaslahati ghairihi. Itu hajar terhadap seseorang untuk kemaslahatan orang lain. Nah, seseorang dilarang mengelola hartanya sendiri, tujuannya untuk kemaslahatan orang lain. Ya, ini orang-orang yang memberikan hutang ke dia, ya, atau yang lainnya. Baik, hukum yang pertama, la yuhjaru 'alal madin bidainin lam yahilla ajaluh. Li'annahu la yalzamuhu al-ada qabla hululih. Orang yang berutang yang hutangnya tersebut belum tiba jatuh temponya, maka dia tidak dihajar, tidak dilarang untuk mengelola hartanya. Kenapa? Li'annahu la yalzamuhu al-ada qabla hululih. Karena dia belum wajib untuk melunasi hutangnya sebelum tiba atau jatuh temponya. Nah, intinya kalau belum tiba jatuh temponya, maka orang yang berhutang ini boleh mengelola hartanya. Nah, karena memang hutangnya belum tiba jatuh temponya, sehingga belum wajib bagi dia untuk melunasi hutangnya. Lakin, akan tetapi, law arada safaran tawilan, kalau orang yang berhutang ini mau melakukan perjalanan panjang, safar yang lama, yahillud dain qabla qudumihi minhu, di mana hutangnya akan tiba jatuh temponya sebelum dia pulang dari safarnya. Nah, dia mau melakukan safar selama 2 bulan, padahal sebulan lagi jatuh tempo pembayaran hutang. Kalau dia seperti ini, falil gharimi man'uhu minas safar, maka boleh bagi orang yang memberikan hutang untuk melarang orang tersebut dari safarnya. Hatta yuwathiqahu birohnin, sampai orang yang berhutang tersebut, ya, memberikan jaminan dengan barang gadaian, ya, au kafilin maliin, atau memberikan penjamin yang mali, penjamin yang kaya, yang banyak hartanya. Ya. Nah, misalkan dia mau melakukan safar 2 bulan, padahal jatuh tempo hutangnya adalah sebulan lagi. Ya. Nah, Maka bagi orang yang memberikan hutang kepada orang ini, boleh melarang. Melarang orang yang berhutang tadi untuk melakukan safar selama 2 bulan. Dilarang untuk melakukan safar tersebut. Kecuali kalau dia mau apa? Memberikan jaminan dengan barang gadaian atau yang semisalnya. Dia menggadaikan barangnya yang nilainya adalah naam ya, senilai hutang atau bahkan mungkin lebih ya. Atau dia menunjuk penjamin. Nanti kalau sudah tiba jatuh tempo, maka yang membereskan hutang tersebut adalah kafil, sang penjamin. Dan penjaminnya ini bukan orang miskin, bukan orang yang gak punya harta, tapi orang yang memang mampu untuk membayar hutang dia. Kafilin mali'in, kafil atau penjamin yang banyak hartanya, yang cukup untuk membayar hutangnya. Ini hukum pertama. Asani, hukum yang kedua. Idza kana malul mahjuri alaihi aksar minad daini alladhi alaihi, apabila harta orang yang dilarang mengelola hartanya tersebut itu lebih banyak hartanya daripada hutang yang harus dia bayar, fahadza la yuhjar alaihi fi mali, maka orang seperti ini enggak boleh dilarang mengelola hartanya tersebut. Naam. Walakin yu'maru bil wafa' indal mutalabati, akan tetapi dia diperintahkan untuk melunasi hutangnya ketika dia ditagih atau ketika sudah tiba jatuh temponya. Nah. Jadi misal seseorang yang dihajar atau dilarang bertransaksi tersebut, ternyata hartanya lebih banyak daripada hutangnya, ya. Nah, maka apa? Orang ini enggak boleh dihajar. Enggak boleh dilarang untuk mengelola hartanya. Akan tetapi dia diperintahkan untuk apa? Untuk melunasi hutangnya. Fa in imtana'a hubisa wa uzira hatta yufiyad daina. Kalau dia menolak, enggan membayar hutang, maka dia hubisa, ditahan. Ya, ditahan, enggak boleh kemana-mana. Wa uzira, ditambah dengan diberi hukuman. Ditakzir, diberi hukuman. Hatta yufiyad daina, sampai dia melunasi hutangnya. Fa in imtana'a tudkhila fi malihi biwafa'i duyuni. Kalau dia masih menolak lagi, sudah ditahan, sudah ditakzir, ya, masih belum mau mengeluarkan hartanya untuk membayar hutang, maka tudkhila fi malihi, ya, diambil hartanya secara paksa. Biwafa'i duyunihi, untuk melunasi hutangnya. Nah. Ini kalau apa? Kalau orang tersebut hartanya lebih banyak daripada hutangnya. Ya. Tapi bagaimana kalau hartanya lebih sedikit daripada hutangnya? Artinya hutangnya lebih banyak. Sebaliknya, hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Amma idza kana maluhu aqalla mimma alaihi ad-dain al-hal, adapun apabila hartanya itu lebih sedikit daripada hutang yang sudah tiba jatuh temponya, ya. Fa hadha yuhjar alaihi tasarruf fi mali, maka orang seperti ini dihajar, dilarang untuk mengelola hartanya indal mutalabah, ketika dia ditagih atau ketika sudah tiba jatuh temponya. Kenapa dilarang? Li'alla yadurru bil ghurama, supaya tidak merugikan para gharim, para orang-orang yang memberikan hutang kepada dia. Nah, ini jika apa? Jika harta dia itu lebih sedikit dari jumlah hutangnya. Jadi jika seseorang punya harta 10 juta, hutangnya 15 juta, dan sudah tiba jatuh tempo, hari ini tiba jatuh tempo nih, harus dibayar 15 juta tersebut. Maka apa? Orang seperti ini mulai hari tersebut, hari tiba jatuh tempo pembayaran hutang, dilarang mengelola yang 10 juta tadi. Dilarang mengelola uang yang 10 juta tersebut. Supaya apa? Supaya tidak merugikan pemberi hutang. Nah, kalau dia mengelola yang 10 juta tadi, ya, kemudian qadarullah bangkrut usahanya, ya, dia pakai modal ini dan itu, bangkrut ternyata. Maka apa? Berarti dia sama sekali gak bisa bayar yang 15 juta hutang dia. Ya. Akhirnya rugi besar orang yang memberikan hutang ke dia. Nah. Jadi kalau dia dilarang mengelola yang 10 juta, dilarang. Kemudian dia gunakan 10 juta tersebut untuk membayar hutang, ya. Walaupun belum lunas, ya kan lumayan masih. 15 juta dibayar 10 juta, dapat 10 juta. Si pemilik piutang dapat 10 juta, kan lumayan. Nah. Intinya jika pemilik harta tersebut hartanya lebih sedikit daripada jumlah hutangnya yang sudah jatuh tempo, ya, maka dia dilarang mengelola hartanya sendiri. Ya, boleh. Kenapa? Supaya tidak merugikan pemilik piutang, yakni orang yang memberi hutang ke dia. Wala yumakkanu al-madinu minat tasarrufi fi malih bitabarru'in aw ghairih. Dan tidak boleh orang yang berhutang tadi, yang keadaannya seperti tadi, enggak boleh diberi kesempatan untuk mengelola hartanya dengan cara memberikan sedekah, ya, atau dengan cara yang lainnya. Enggak boleh orang kaya tadi, enggak boleh dia menyedekahkan hartanya ke orang lain. Idza kana hadzal amru yadurru bi ashabid duyun, apabila hal ini akan merugikan ashab ad-duyun, orang-orang yang telah memberikan hutang ke dia. Nah. Baik, selesai dari hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga, man ba'al mahjura 'alaihi au aqradahu syai'an ba'dal hajri fala yahuqqu lahu al-mutalabah illa ba'da fakkil hajri anhu. Orang yang menjual barang kepada orang yang sedang dihajar, ya, kepada orang yang sedang dilarang untuk transaksi, dilarang untuk mengelola harta, ya, atau orang yang meminjamkan harta kepada orang yang sedang dihajar, ya, ba'dal hajar, yakni setelah diberlakukannya hajar terhadap dia. Misalkan seseorang dihajar hari ini. Hari ini dia dilarang melakukan transaksi, dilarang mengelola hartanya. Kemudian hari berikutnya ada orang yang menjual barang ke dia, menjual barang ke dia atau meminjamkan barang atau harta ke dia. Padahal orang ini sedang dihajar, sedang dilarang bertransaksi atau dilarang mengelola harta sendiri. Maka apa? Fala yahuqqu lahul mutalabah. Orang yang menjual barang tadi atau orang yang meminjamkan barang tadi tidak berhak untuk menagih kepada orang yang sedang dihajar tadi. Tidak berhak untuk menagih pembayaran, ya, atau pelunasan hutang, ya, kepada orang yang sedang dihajar. Illa ba'da fakil hajri alaih, kecuali setelah diangkatnya atau dicabutnya hajar terhadap dia. Jadi kalau sudah selesai hajarnya, maka boleh orang tadi menagih hutangnya atau menagih pembayaran. Nah, sehingga orang yang mau meminjamkan uang atau mau menjual barang kepada seseorang juga harus hati-hati, jangan sampai dia orang yang sedang dihajar. Jangan sampai dia adalah orang yang sedang dihajar atau sedang dilarang untuk mengelola hartanya sendiri. Kalau dia masih memaksakan diri untuk menjual barang kepada orang yang sedang dihajar atau meminjamkan harta kepada orang yang sedang dihajar, maka dia harus menerima konsekuensinya. Konsekuensinya dia gak boleh menagih. Gak boleh menagih hutang atau pembayaran barang tersebut. Kecuali setelah selesai hajarnya. Kecuali setelah selesai hajarnya atau sudah diangkat atau sudah dicabut hajarnya. Mafhum ya? Bisa difahami? Nah, misalkan tadi orang yang hartanya, orang yang hutangnya lebih banyak daripada jumlah hartanya. Hartanya lebih banyak dari hutangnya lebih banyak daripada jumlah hartanya. Seperti yang tadi, hartanya 10 juta, hutangnya 15 juta. Ya. Tiba jatuh tempo. Dia orang sedang dihajar nih. Enggak boleh mengelola harta. Ya, karena hutangnya lebih banyak daripada jumlah hartanya. Kalau ada orang minjamin harta ke dia, ya, atau menjual barang ke dia yang sedang dihajar ini, ya, maka apa? Dia tidak berhak menagih dan tidak boleh tidak berhak untuk meminta bayaran barang tersebut. Kecuali setelah dicabut hajarnya, baru dia nagih. Atau meminta bayaran dari barang tersebut. Kemudian hukum yang terakhir, lil hakimi an yabi'a malahu wa yaqsima thamanahu biqadri duyuni ghuramaihi al-halati. Bagi seorang hakim, boleh dia menjual harta orang yang sedang dihajar, lalu dia membagikan harta tersebut kepada para pemberi hutang. Kepada para pemberi hutang atau pemilik piutang. Nah, dia membaginya sesuai dengan kadar besarnya hutang yang sudah jatuh tempo tersebut. Nah, jadi kalau yang pemberi hutang ini atau pemilik piutang menuntut, ya, maka hakim boleh menjual harta orang yang berhutang ini, ya, harta orang yang sedang dihajar ini, ya, dijual kemudian digunakan untuk membayar hutang yang sudah tiba jatuh temponya. Li'anna hadza wal maqsudu minal hajri alaih. Karena inilah tujuan dihajarnya dia, tujuan dihajarnya seseorang, tujuan dilarangnya dia mengelola harta sendiri adalah untuk ini. Supaya apa? Supaya tidak merugikan orang lain, supaya hutang-hutangnya bisa terlunasi. Wa fi ta'khiri dzalika matlun wa dzulmun lahum. Kalau diakhirkan, maka ada penundaan pembayaran hutang dan ini adalah kezaliman bagi para pemberi hutang. Wa yatrukullahu al-hakimu ma yahtaju ilaihi kan-nafaqati was-sakan. Akan tetapi hakim tetap menyisakan beberapa hartanya, enggak menghabiskan semua dijual digunakan untuk bayar hutang enggak. Tapi hakim apa menyisakan harta tersebut untuk orang tersebut, orang yang sedang dihajar tadi, disisakan untuk kebutuhan dia. Kan nafkah yaitu kebutuhan nafkahnya, makan minumnya, wasakan dan kebutuhan tempat tinggalnya. Jadi dari hasil penjualan harta tersebut, setelah dibagi-bagi untuk bayar utang, disisakan untuk kebutuhan orang tadi yang dihajar. Kebutuhan makan minumnya dan kebutuhan tempat tinggalnya. Baik, selesai dari masalah yang ketiga tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar jenis yang kedua, yaitu hajar terhadap seseorang untuk kemaslahatan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.